kau pergi jauh, ku selalu denganmu. Walau ke ujung dunia, kita tetap berdua. Makan tak makan kita kumpul, susah senang kita bersyukur. Asal cinta tuh.